Mitra bisnis, pembaca Kompas mengeluh, dia mengirim barang melalui Pos Indonesia, tapi waktu barang sampai di tujuan, bungkusnya sobek dan barang ada yang hilang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Bendahara, Karmelita Hartoto. Bu Karmel, apa komentar Anda? Setiap logistik company, termasuk dengan PT POS sendiri, mestinya kan mereka mempunyai SOP masing-masing di internalnya. Kalau saya dari sisi kami, Kadin sendiri, melihatnya sih sebenarnya PT POS itu kan sebenarnya apa sih mereka itu gitu loh. Dikembalikan sajalah kepada fungsi sebenarnya. Ya sudah kan apa itu surat-menyurat, layanan pembayaran melalui fasel kan gitu kan, pensiunan-pensiunan kan. Itu aja yang harusnya dilakukan. Mereka tuh kalaupun mau memperluas dengan adanya logistik tadi, mempunyai logistik company ibaratnya gitu ya. Itu kenapa nggak kerjasama aja sama pelaku swasta yang memang sudah mengerti gitu. Karena terus terang logistik company di Indonesia ini swasta-swasta kan banyak sekali. Kenapa PT POS Indonesia itu juga harus membesarkan sayapnya ke logistik gitu. Dimana swasta ini sudah menjalankan. Kalau memang mau ingin masuk ke ranah usaha itu, kerjasamalah sama logistik-logistik company yang sudah ada gitu. Sehingga juga mereka kan sudah mempunyai pengalaman yang lebih lama gitu ya. Dan terus terang kan PT POS sendiri kan internalnya itu kan masih belum bisa reformasi lah gitu loh. Masih dengan gaya yang lamanya mereka itu tadi gitu. Jadi kalau menurut saya kerjasamalah, sinergilah sama pengusaha-pengusaha logistik swasta gitu. Kalau memang mereka mau lari bisnisnya, membesarkan bisnisnya mereka tadi. Mereka tuh awalnya kan dari pengiriman-pengiriman pembayaran melalui fasel kan gitu loh, atau surat menyurat gitu kan dengan perangkonya dan lain-lain itu tadi gitu. Kok sekarang mau masuk ke ranah logistik gitu loh. Buktinya kan sudah terlihat beberapa kali seperti ini. Balik aja lah, nggak usah daripada PT POS. Semua perusahaan-perusahaan daripada BUMN diharapkan mereka tuh sudah konsentrasi saja kepada usahanya mereka, core bisnisnya mereka apa. Itu aja, jangan memperluaskan usaha-usaha mereka yang dimana sudah dijalankan oleh pengusaha-pengusaha swasta. Nah, kalau menurut hemat Ibu, adakah jaminan untuk masyarakat terhadap keselamatan barang yang dikirim melalui jasa logistik? Ya mestinya kan perusahaan-perusahaan lain kan harusnya ada insurance-nya gitu loh. Mereka kan setiap company harusnya, apalagi company-company besar, mereka punya insurance di situ. Balik lagi kepada saya bilang, tergantung dari company-nya gitu, besar daripada company-nya. Dan pasti kan mereka memperhitungkan nama baik dari perusahaannya kan. Tentunya mereka berusaha untuk sebaik mungkin memberikan service itu. SOP-nya dari perusahaan kan masing-masing beda-beda. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Bendahara, Karmelita Hartoto. Saya Wendy Lim.